السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال. حديث صحيح رواية إمام الترمذي. Salah seorang isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah. Nama dia sebenar Indun binti Abi Umayyah. Nama sebenar Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi radhiyallahu anha. Dia kata, "An-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baiti." Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar aja daripada rumah, Nabi akan baca doa. Nabi kata bismillahit tawakkaltu ala Allah. Nabi langkah aja kaki keluar daripada rumah, dia baca doa. Doa Nabi, Nabi kata bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal pada Allah. Tuan-tuan, kita langkah kaki keluar aja 1,000 benda boleh jadi. Kita langkah aja kaki keluar daripada rumah 1,001 benda boleh jadi. Tak minta, tapi apa pun boleh jadi. Kemalangan boleh jadi, kena curi tengah jalan, kena samun, kena rompak tengah jalan boleh jadi. Tak pasal-pasal orang main himpit kereta, tarik kita keluar pukul bonok kita pun boleh jadi. 1,001 kemungkinan boleh jadi. Maka Nabi SAW dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini, awal-awal Nabi serah diri pada Tuhan. Nabi kata bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah. Aku serah diri aku pada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada jadi sesat ataupun disesatkan oleh siapa-siapa. Nabi minta doa macam tu. Ya Allah, aku minta berlindung pada kamu daripada jadi sesat dan daripada disesatkan oleh siapa-siapa. Au azilla au uzalla. Ya Allah, aku minta berlindung daripada kamu daripada tergelincah daripada jalan agama ataupun digelincahkan oleh siapa-siapa. Nabi minta. Au azlima au uzlama. Ya Allah, aku minta berlindung daripada kamu daripada aku buat zalim ke orang ataupun aku dizalimi oleh orang. Minta berlindung. Au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku minta berlindung kepada kamu daripada jadi bodoh ataupun diperbodohkan oleh orang. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit daripada hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ni juga membawa satu pengajaran kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kekasih Allah, manusia istimewa di atas muka bumi, dia tak sombong. Sebaliknya, dia sendiri serendah diri depan Tuhan. Dia manusia paling istimewa atas muka bumi ni, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang macam tu punya istimewa, macam tu punya mulia, dia serendah depan Tuhan. Serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tawakal kepada kamu, aku minta berlindung daripada aku ni jadi sesat, disesatkan oleh siapa-siapa, aku minta berlindung daripada tergelincang daripada jalan agama ataupun digelincangkan oleh siapa-siapa, aku minta berlindung daripada aku dibuat zalim dekat siapa-siapa ataupun orang buat zalim aku, aku minta berlindung daripada jadi bodoh ataupun diperbodohkan oleh orang. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kira apa nak jadi ke dia, Allah subhanahu wa ta'ala tu hanya menentukan segala-galanya. Maka Nabi minta pada Allah, minta Allah pelihara dia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, فكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم والاخر يحترف فشكى المحترف اخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك ترزق به او كما قال حديث صحيح روايه امام الترمذي. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan. Kata Anas, zaman Nabi dulu ada dua orang yang bersedara. Dua orang, mereka ni sedara. Abang adik. Fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada dua beradik ni, dia kerja duk ikut Nabi. Nabi pergi masjid mana dia pergi, Nabi mengajak dia tunggu dengar. Dia duk kira dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak seorang. Wal akhar yahtarif, dan hak seorang lagi pulun duk buat kerja. Dia pada dua beradik. Hak seorang ni dia kira nak mengaji. Dia duk kira ikut Nabi. Nabi pitang ni, Nabi bercakap tang ni, apa semua dia ikut, dia nak mengaji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia mengabaikan kerja. Tak ada kerja. Harap hak seorang lagi sarah dia. Hak seorang lagi pula, dia ni pula pulun buat kerja. Cari duit, cari nafkah dan sebagainya untuk belanja dia dan untuk belanja hak syekh duk ngaji, tak mau nak kerja ni. Fashakal muhtarif akhahu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun sehari tak apa, dua hari tak apa, seminggu tak apa, sebulan je. Dia tak syok lah. Dia kata, oh, aku seorang saya kena buat kerja ni. Dia bagus punya pergi duduk lenggang mengaji sana sini, balik punya duduk cakap pandai kat aku. Aku pergi mengaji, aku duduk kena bersyarah dengan dia. Dia sendiri tak buat kerja. Dia tunggu hasil kerja aku, dia nak suap makan aja. Ni tak boleh jadi. Maka apa dia buat? Fasyaka al-muhtarif. Maka hak duduk kerja kuat ni, pergi komplain, pergi mengadu kepada Nabi SAW tentang saudara dia. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ada seorang adik, dia ni lagu ni, lagu ni, lagu ni. Dia mengadu ke Nabi SAW. Faqala Nabi SAW. Nabi kata kat dia, Nabi kata, fala'allaka turzaku bih. Nabi kata, aku takut satu. Nabi kata, takut-takut rezeki yang hang duk dapat tu Tuhan bagi kat hang kerana dia. Nabi jawab itu. Nabi kata, aku takut satu. Hang duk lemah perut dengan dia, dia mengaji tak mau apa, dia ni apa kerja tak mau apa, tak mau duk kira duk mengaji saja. Selama ni hang yang duk kerja, boleh rezeki hang duk belanja dia dan sebagainya. Hari ni hang main mengadu kat aku, kata hang tak puas hati dengan dia ni. Dia ni tak mau kerja, duk tunggu nak makan saja dan sebagainya. Nabi kata, takut. Takut kot barangkali rezeki yang hang duk dapat banyak lah ni ni, Tuhan bagi dekat hang kerana dia ni. Kerana hang bela dia. Dia lebih mengaji agama, hang bela dia. Kerana hang belanja sikit duit, Tuhan ganda balik banyak kat hang. Nabi kata, takut kot macam tu. Nabi kata. Sahabat ni pun dengar-dengar macam tu, tak kata apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Makna dia apa? Maknanya dia nak beritahu dekat kita bahawa kita, kalau kita ikhlas sungguh, kalau kita ikhlas sungguh buat satu-satu benda baik, Tuhan akan bagi rezeki balik kepada kita. Tentu kalau tak percaya, try tengok. Tolong orang. Try tengok, tolong orang. Tak mesti tolong banyak. Tolong takkan kita boleh tolong. Tak mesti tolong 1,000, tak mesti tolong sampai 500 ringgit, tak mesti tolong sampai 100 ringgit. Boleh tolong 5 ringgit pun tolong. Kita boleh tolong orang 5 ringgit, kita boleh orang tolong orang 10 ringgit dan sebagainya. Kadang-kadang 10 ringgit kita tolong orang, Allah bagi balik kat kita berlipat kali ganda daripada nilai hak kita tolong. Kita bulan-bulan duk lepas duit kat orang tua kita. Lagi 100, 150, 200, kita bagi kat dia. Kita tak sedar tuan-tuan. Duit hak 100 ringgit hak kita bagi kat orang tua tu, Tuhan dia pusing mai balik kat kita. Dia mai kadang-kadang lebih berganda-ganda daripada tu. Macam-macam jalan dia boleh main. Kalau orang meniaga, dia jadi maju meniaga. Dia jadi laris meniaga. Tolong orang ni, kok mana pun Tuhan dia balas balik. Lebih-lebih lagi, tolong mak kau. Lebih-lebih lagi, tolong adik-beradik. Lebih-lebih lagi, tolong orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan dia tentu bagi balik. Maka sahabat tadi, bila dia duk rasa dia duk tanggung saja aja kawan ni. Kawan ni pergi duk mengaji, duk ikut Nabi sana sini. Dia yang duk kerja, duk tanggung. Dia duk berasa macam tak patut dia seorang kerja. Kawan tu tak kerja. Pergi mengadu ke Nabi, Nabi bagi satu benda yang dia tak terfikir sebelum ni. Nabi kata, aku takut satu. Takut-takut rezeki hang yang hang duk dapat banyak lah ni, Tuhan bagi kerana hang duk jaga dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia ada setengah suami isteri diuji Tuhan. Tuhan bagi kat dia anak cacat. Nah. Tuhan bagi kat dia anak cacat. Bila terima anak cacat ni tuan-tuan, Allah yang mengetahui lah macam mana perasaan makpok ni. Dapat keluar-keluar main tengok anak-anak cacat. Apa benda yang main dalam kepala, dalam pemikiran, dalam hati makpok yang dapat anak cacat ni hanya Allah yang mengetahui. Bukan dia nak marah Tuhan. Bukan dia tak puas hati dapat anak tu. Tapi yang lebih berat daripada tu, dia fikir masa depan anak. Anak. Kita ni orang tua. Hukum adatnya, tua mati dulu. Hukum adatnya begitu. Jadi dia duk fikir esok dia mati, esok bini dia mati, ni anak ni siapa nak pula? Kesusahan dia, susah hati dia, kebimbangan dia, apa semua. Tapi dia reda terima apa yang Tuhan bagi. Kadang-kadang dengan lahirnya anak hak macam ni, Allah buka pintu rezeki. Tak semena-mena, tiba-tiba murah rezeki dia main bercurah-curah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting ialah manusia dia tawakal dengan apa yang Tuhan bagi. Dia redha dan dia serah diri. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunggulah. Allah pasti akan bagi dekat dia ganjaran baik. Yang ganjaran itu sebagai menghargai tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 1. Muka surat 173. Muka surat 173. Kita masuk satu bab. Kata dia bab maja'a fil mar'ati tara fil manam mithla ma yara ar-rajul. Itu bab yang datang pada menyatakan perempuan yang melihat dalam mimpinya sebagai barang yang melihat lelaki. Tajuk malam ni dia nak cerita pada kita orang perempuan. Orang perempuan ni pun kadang-kadang dia melalui satu fenomena macam orang lelaki juga. Orang lelaki biasa tidur dalam tidur mimpi. Dengan kerana mimpi itu dia kena mandi wajib. Seperti mana yang orang lelaki rasa, orang perempuan juga rasa benda yang macam tu. Nah, itu maksudnya. Orang perempuan pun ada yang tidur dalam tidur mimpi dan keluar mani dan apa yang perlu dilakukan oleh orang perempuan yang melalui keadaan macam yang orang lelaki lalui. Ketahuilah saudaraku, adalah perempuan itu apabila mimpi jima, apa hukumnya? Adakah dia seperti hukum laki-laki juga? Ha, dia kata kalau orang perempuan mimpi macam tu, adakah dia juga terpaksa buat macam orang laki-laki buat? Maka masalah ni telah lalu ia lihat masalah yang lepas. Dia kata dia dah bincang benda ni sikit. Dia kata. Maka sekarang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang cukup puas hati menunjukkan perempuan mimpi keluar air mani itu wajib mani. Dia kata ni hadis hadiah nawak mai saat lagi, hadis ni cukup jelas bagi tahu kata orang perempuan pun boleh berlaku macam yang berlaku kat orang lelaki, iaitu tidur mimpi dan keluar air mani. Begitu hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala ja'at Ummu Sulaim bintu Milhan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia telah datang ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bergelar dengan nama Ummu Sulaim binti Milhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tuan-tuan, berapa banyak kita dah jumpa hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Kita dah cerita banyak kali dah. Anas bin Malik khadam Nabi. Umur kecil-kecil lagi, mak dia sudah ambil dia pergi serah ke Nabi, bagi terus. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah. Esok tu dia mai jumpa Nabi. Ni Ummu Salamah ni, mak kepada Anas bin Malik ni. Esok mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku sejak daripada dengar berita tentang kamu, aku duduk di Madinah, aku dengar berita tentang kamu di Mekah, aku dah simpan satu niat. Niat aku nak serah anak aku ni kepada kamu, aku nak anak aku jadi khadam kamu." Nabi kata, "Aku tak perlu khadam." Ummu Salamah kata, "Aku dah niat dah, aku nak bagi anak aku jadi khadam kamu." Maka ringkas cerita, Nabi terima Anas bin Malik jadi khadam dia. Anas bin Malik memang apa semua dia atur keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar rumah aja, kasut dia buah depan pintu. Nabi sampai di masjid aja, Nabi masuk masjid, dia ambil kasut Nabi, dia bungkus dalam kain, dia simpan. Nabi nak keluar masjid aja, dia pergi buka bungkus itu, ambil kasut letak, bagi Nabi pakai. Khidmat Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni, dia cerita tentang mak kepada Anas bin Malik yang dipanggil dengan nama Ummu Salamah. Ataupun dia ni dipanggil Ummu Sulaim binti Milhan. Dia pergi jumpa Nabi, dia tanya Nabi SAW tentang hukum perempuan mimpi jima. Dia pergi tanya Nabi tentang benda ni. Faqala ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Maka kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya Allah Ta'ala tidak malu dia daripada menerangkan benda yang hak. Mak Anas bin Malik ni pergi jumpa Nabi, sebelum dia nak tanya soalan, dia kata dekat Nabi dulu. Dia kata, ya Rasulullah, setakat yang aku faham, Allah kalau dia nak habang benda yang hak, Allah tak malu. Allah habang. Kan? Ada orang komplain kuliah. Kita duduk baca lah di masjid ni. Ada sahabat komplain. Dia kata, apa ustaz dia duduk baca macam tu? Tak malu ke orang? Dia kata, orang perempuan ada, budak-budak aku ada dengar kuliah ni. Tak bagus, dia kata. Kalau malu, tak baca bab ni, tak tahu. Kan? Tu cara kita ulas tak melampau. Tuan-tuan, tuan-tuan biasa dengar, banyak orang mengajar bab macam ni. Dia baca sebaris saja, dia ulas semuka. Dia syuk ulas benda lebih. Kita elok lah, kita tak mau nak ulas lebih-lebih. Orang kata, apa ustaz ni nampak? Orang ni tak elok. Kita sikit-sikit, kita habang sikit-sikit. Pun ada orang kata, tajuk tu tak sesuai, dia kata baca di masjid. Tak sesuai nak baca di mana? Tak. Benda ni tuan-tuan, benda ilmu. Kalau kita tak habang yang ni, tak tahu. Benda ni kena habang. Habang baru tahu. Berapa banyak orang perempuan tak tahu. Dia tanya, ustaz, orang perempuan keluar lah ayam tu macam orang lelaki-lelaki keluar. Itu persoalan. Sebab aku timbul soalan tu sebab tak tahu. Bila kita baca hadis ni, bila baca, oh baru tahu. Oh, ada juga orang banyak. Baru tahu. Tapi nak kena baca lah. Bila baca, piduk kata apa, piduk baca ni. Tak boleh lah. Benda ni ilmu. Malam ni, kita jumpa pula hadis Nabi SAW. Ummu Salamah nak pergi tanya Nabi benda ni. Sebelum dia tanya, dia pergi kata lagu ni. Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Dia kata, ya Rasulullah, kalau tak silap aku, Allah subhanahu wa ta'ala dalam nak menerangkan benda-benda benar, Allah tak malu. Allah sebut benda-benda ni. Dalam Quran Allah sebut, dan Nabi sendiri benda ni bercakap terus terang nak bagi faham. Begitu. Yakni kalau ada perkara malu menzahirkan serta berhajat kepada menunjukkannya, maka tidaklah Allah Ta'ala berhenti menunjukkannya daripada perkara yang mustahak ditunjuk itu. Tuhan, kalau benda tu benda yang perlu manusia tahu, Tuhan akan bagi tahu. Tak ada malu punya. Begitu. Maka demikianlah jua hamba, yakni Ummu Sulaim, maka tidak sayogia hamba diam daripada bertanyakan perkara yang patut hamba tanya. Dia kata, saya pun ada muskil, ada benda nak tanya, dan saya nak tanya. Jangan kata saya satu orang yang tak malu. Awal-awal dia. Pasal apa? Pasal nak tanya ni Nabi. Nabi laki-laki. Dia Ummu Sulaim. Dia perempuan. Jadi dia satu perempuan nak tanya laki-laki. Laki-laki pula bukan laki-laki suami dia. Laki-laki orang lain. Nak ditanya benda-benda yang macam ni. Benda-benda yang sulit macam ni. Sekali-sekali orang dengar, tak elok. Tapi dia nak kena tahu benda ni. Sebab benda ni, benda yang melibatkan dia secara langsung. Dia nak tahu. Ini soal hukum. Dia nak kena tahu. Jadi dia kata oleh kerana Allah pun kalau nak habaq benda-benda macam ni, Allah tak malu. Allah habaq, maka aku pun ada benda yang aku nak kena tanya, aku terpaksa tetepikan rasa malu. Aku nak tanya benda ni. Begitu. Walaupun perkara itu malu mengeluarkannya sekalipun, walaupun aku nak habaq, aku nak tanya ni, aku malu, tapi aku terpaksa tanya. Kalau tidak, aku duduk dalam tak tahu sampai bila-bila. Begitu. Maka katanya, ya Rasulullah, hal 'ala al-mar'ah ta'ni ghuslan idza ra'at fil manam misla ma yara ar-rajul. Adakah wajib ke atas orang perempuan mandi apabila melihat dia di dalam mimpinya seumpama barang yang melihat laki-laki, yakni mimpi jima? Tuan-tuan, kita duk mengaji fiqh daripada zaman sekolah Arab dulu, dia duk abang apa? Tanda baligh bagi orang laki-laki ialah mimpi. Tanda baligh bagi orang perempuan ialah datang haid. Dia duduk habang berbunuh. Dia tak habang kata tanda baligh bagi orang perempuan ialah mimpi. Macam orang lelaki-lelaki dia tak habang. Maka kerana tak habang tu, ramai orang duduk ingat kata orang perempuan tak mungkin mimpi macam tu. Pasal apa? Kalau orang perempuan pun boleh melalui proses mimpi macam tu, tentu dia habang. Macam kita mengaji dulu-dulu. Ini masalah dia. Sama macam kita duduk dengar orang mengajak tentang sujud sahwi. Dia kata macam mana? Dia kata siapa yang syak rakaat, maka kira bilangan yang kurang. Kalau duk syak 3 ke 4, kira 3. Kira 3 maknanya tambah lagi satu. Lepas tu, dia kata apa? Kena sujud sahwi. Dia kata, bila kata kena sujud sahwi, kita dengar kena maksudnya wajiblah. Kalau tak sujud sahwi, sembahyang kena buat lain lah. Sebenar bahasa dia macam mana? Disunatkan sujud sahwi. Itu bahasa dia. Tapi orang duk sebut kena sujud sahwi. Bila kena, duk Allah aku tadi. Dia habis-habis sembahyang, orang belakang beritahu kat dia. Kata hang sembahyang 3 rakaat je ni asal ni. Eh, 3 ke dia kata? 3. Hang memang sembahyang 3, kami duk tengok. Dia dengar-dengar macam tu, Allah. Aku pula tak buat sujud sahwi, dia kata. Dia duk ingat lagu tu. Enggak. Dia tak faham bahawa sujud sahwi itu sunat. Sunat sujud sahwi. Bukan kena sujud sahwi. Baik. Sambung hadis. Dia kata, qala na'am iza hiya ra'atil mar. Na'am iza hiya ra'atil ma'a falyaghtasil. Maka kata Nabi SAW, na'am. Ya. Dia kata, apabila orang perempuan itu melihat akan air maninya keluar, maka hendaklah dia mandi. Orang perempuan kalau tidur malam mimpi. Mimpi jima. Dia bangkit-bangkit tengok ada basah. Maka dia kena mandi. Kerana basah itu ialah mandi. Nabi jawab macam tu. Dan jika tiada keluar zahir, yakni tiada wajib mandi. Dia kata kalau mimpi macam tu, bangkit-bangkit tengok tak ada kesan basah apa, maka tidak wajib mandi. Mimpi tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau keluar mandi, itu mewajibkan mandi. Begitu. Baik, qalat Ummu Salamah, qultu laha fadhahti an-nisaa ya Ummu Sulaim. Maka kata Ummu Salamah, kataku baginya, sudahlah engkau berkata keaiban perempuan, wahai Ummu Sulaim. Apakah cakapanmu itu? Adakah perempuan sebagai laki-laki? Sesungguhnya engkau bukakan keaiban perempuan di hadapan Nabi SAW. Bila Ummu Sulaim mai tanya Nabi SAW tentang soalan macam ni, isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah, isteri Nabi bila dengar Ummu Sulaim mai tanya Nabi soalan macam ni, dia terus kata dekat Ummu Sulaim ni. Ummu Salamah kata, apalah hang ni piduk buka benda-benda aib orang perempuan di depan Nabi. Isteri Nabi sudah tegur Ummu Salamah, sudah tegur Ummu Sulaim, apalah hang ni piduk tanya benda-benda yang melibatkan aib orang perempuan, ditanya Nabi. Nabi bukan lelaki kan? Cemburu ada sikit. Jadi dia pergi tegur Ummu Sulaim ni. Ummu Salamah, isteri Nabi, pergi tegur Ummu Sulaim. Dia kata, apa ni? Dia kata, benda macam-macam ni hang pergi tanya Nabi, benda ni aib, memalukan kita orang perempuan. Dia kata lagu tu. Baik, di dalam sahih Muslim, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada menyebutkan lebih panjang lagi hadis ni. Dan katanya, telah marah Siti Aisyah akan Ummu Sulaim membukakan aib orang perempuan itu. Dikatakan ada mimpi jima seperti laki-laki. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tegur balik isteri dia Ummu Salamah. Biarkan dia bertanya hukum Allah, Nabi kata. Dan lagi dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahsia perempuan itu. Bila isteri Nabi ditegur Ummu Sulaim, apa piduk tanya Nabi benda-benda macam ni, buat malu kita. Nabi marah isteri dia. Nabi kata, apa kamu ni? Orang nak tanya tentang hukum Allah yang kamu piduk larang pasal apa? Nabi kata, Nabi tegur isteri dia. Lepas tu, Nabi cakap pula. Nabi kata, adakah anak menyerupai, yakni mirip mak dia, jika tiada daripada perempuan itu lebih keinginan daripada laki-laki? Iaitu, apabila perempuan tu kena jima, maka sudahlah inginnya bukan-bukan, bukan main-main lagi. Sehingga ingin lagi. Maka keluar maninya menghapusi mani suaminya. Maka jadilah anak dia mirip mak dia. Itu dia dalam ugama kata lagu tu. Ini kalau orang dia nakai sikitlah. Nabi kata gini, kalau anak tu keluar main, dia turun rupa mak. Maksud mak ni lebih sikit pada ayah. Dari segi hubungan suami itu. Kalau anak keluar main rupa ayah, maksud ayah garang lagi. Ada macam tu punya huraian cukup kan. Dan lebih-lebih lagi pakai taulah lah. Kata ustaz ni kahun. Jadi tuan-tuan boleh faham. Maksud hadis tu apa dia? Maksud hadis tu kata orang perempuan sebenarnya ada keinginan. Dia nak abang yang tu. Orang perempuan ada keinginan. Kerana orang perempuan ada keinginan, kerana tu keluar mani dia. Dan mani dia kalau keluar lebih daripada laki-laki, turut mirip rupa mak. Ni Nabi nak bagi tahu kata orang perempuan juga ada keluar mani. Itu maksud hadisnya begitu. Baik. Dan apabila mani suaminya menghapusi mani isterinya, maka menyerupailah anak itu serupa bapa. Macam tu maksudnya. Dan kata Tirmizi, bermula hadis Ummi Salamah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah mimpi perempuan berjunung apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi, dan sebagai hadis dalam masalah itu adalah perkataan sekalian fuqaha. Bahawasanya perempuan apabila melihat ia dalam mimpinya akan seumpama melihat laki-laki, yakni berjunub ia dengan kerana mimpi, kemudian keluar maninya, maka wajib atasnya mandi. Dengan dialah perkataan Sufyan As-Sauri dan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jadi sabit, macam yang dia duk bincang tadi. Tonton tengok bawah. Mandi junub dan yang wajib wudu, yang tu pun ulangan. Bila kita berjunub, maka kita kena mandi wajib. Dia nak abang yang tu dia. Terus bawah lagi. Masalah, bertanyakan masalah oleh perempuan. Boleh tak boleh orang perempuan tanya masalah? Boleh ke tak boleh? Dia kata, wahai saudaraku, pada masalah dalam hadis tadi, perempuan telah bertanya Nabi SAW akan perkara orang perempuan. Orang perempuan sudah tanya Nabi hal ehwal yang melibatkan orang perempuan. Yang malu perempuan membukanya dan mengeluarkannya dan minta uzur ia. Yang biasanya orang perempuan segan nak tanya benda macam ni. Segan nak tanya. Orang perempuan, dia banyak masalah sebenarnya. Mereka ni kompleks. Tuhan Allah bagi jadi orang perempuan ni, dia kompleks. Dia tak macam laki-laki. Laki-laki ni dalam banyak hal mudah. Orang perempuan, dalam banyak hal dia banyak masalah. Masalah darah haid dia saja satu masalah. Dalam pada masalah haid, dia ada pula masalah darah istihadah pula. Yang tu pula satu masalah lain pula. Beza antara haid dengan istihadah pula, itu pula satu masalah lain pula. Dia dah mai haid, lepas tu haid dia tak stop. Dia continue pergi sampai 20 hari. Itu satu masalah lain pula. Yang semua ni ada masalah macam-macam yang ada kaitan dengan banyak benda lain. Masalah dia stres. Orang perempuan kalau stres, haid dia jadi tak menentu. Orang perempuan kalau dia ada apa-apa tekanan ke, dia ada beban berfikir di tempat kerja ke, ataupun masalah rumah tangga ke, ataupun masalah makan minum ke apa, semua ni boleh mengganggu benda ni. Bila ganggu, dia melibatkan soal hukum. Itu sahabat ni duk buat haji ni hantar SMS, mereka saya tanya masalah isteri. Isteri dia sebelum pergi lagi, sebelum pergi haji baru ni lagi dah, dalam 3-4 bulan sebelum pergi, dia kena masalah apa? Masalah apa jangkitan di rahim dia. Bila dia mai haid, haid tak boleh stop. Bila mai haid, yang biasanya 6 hari, 7 hari tu, dia tak boleh stop. Dia pergi sampai, kadang-kadang dia bawa pergi sampai sebulan. Kadang-kadang dia bawa pergi sampai 20 hari. Jadi bila pergi Mekah nak buat haji, bila jadi macam ni, problem lah. Pergi pula kapal pengabih, pergi buat pula haji ifrat. Pergi pula buat haji ifrat. Bila sampai-sampai sana, dah selesai semua, sampai dah habis apa nama, melontar Jabratul Aqabah, dah tahallul awal, nak pergi buat tawaf rukun. Tak dan nak pergi tawaf rukun, dia mai. Bila mai, celah Allah. Pasal apa? Pasal satu-satunya benda dalam ibadat haji yang menuntut kita mesti ada yang semayang ialah tawaf. Tawaf rukun tak dan buat lagi, dia dah mai. Dia mai pula, dia masalah, dia nak drag masa. Dia nak pergi sampai 20 hari. Kacau. Ni, pasal mereka dah nak kena pergi Madinah dah. Dia main kapal pengabih, turun Mekah. Lepas tu dia nak kena pergi Madinah. Ni macam mana cerita? Duk SMS main daripada sana. Tanya macam mana nak selesai masalah ni. Nampak ke tak? Ni benda ni. Kalau benda ni kita mengaji awal di sini, okey. Bila jadi, kita tahu macam mana cara nak selesai masalah-masalah yang macam-macam ni. Ini ceritanya, tuan-tuan. Baik, dia kata katanya innallaha la yastahi minal haq. Maksudnya bahwasanya Allah Taala tidak malu daripada menerangkan perkara yang benar. Maka hamba pun tidak seyogia malu daripada bertanya perkara yang hak seperti pertanyaan dalam masalah tadi. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis yang sepotong itu menunjukkan bahwasanya seyogia bagi orang yang kena tanya oleh orang perempuan akan satu masalah, maka oleh orang perempuan akan satu masalah, maka janganlah ia menegah perempuan itu bertanya. Tak boleh. Satu orang perempuan main tanya satu ustaz. Dia kata, ustaz, saya nak tanya ustaz tentang masalah darah haid ni. Jangan tanya saya, hampir tanya ustazah. Dalam agama dia kata apa? Tak boleh macam tu. Tak boleh. Dia ada masalah, dia nak tanya, kita boleh bantu dia rongkai masalah dia, bantu. Tak boleh kata, yang ni tak boleh, tak boleh. Oh, saya malu. Saya benda macam ni, tak boleh. Lari bumbang-bumbang, tak mahu nak jawab soalan ni. Tak boleh. Dia kata, pasal apa? Pasal benda ni benda agama. Hak dia nak tahu tu benda hukum. Jawab. Jawab lagu biasa lah. Begitu. Kerana malukan menyebutnya dan juga mengkhabarkannya, alasan tak mahu nak jawab soalan ni kerana malu lah. Saya tak boleh. Benda macam ni, saya tak boleh. Jangan macam tu. Kerana bahawasanya yang demikian itu bukannya malu yang sebenar. Sesungguhnya juga malu itu baik semuanya. Walaupun malu itu perkara baik, tapi malu macam kes tadi tak kena tempat. Tak sebenar malu yang macam tu. Dan pula tiada datang melainkan ada kebaikannya. Dia kata benda malu ni biar malu bertempat. Bila malu bertempat, ada kebaikan dia. Bila malu tak bertempat, tak ada kebaikan. Macam kita tu sebutlah. Orang kata, jom kita pergi masjid. Malam ni ada baca kita. Segan lah saya, tua dah. Pisa ni dia kata, apa dah tua dah, tak hati lagi. Duk main ngaji lagi. Saya segan, tak mau pergi. Tak kena macam tu. Pasal apa yang Nabi kata, tuntutlah ilmu daripada atas duit sampai liang lahat? Pasal apa? Kalau sekiranya ilmu ni ada noktah, ada titik akhir mengaji. Mengaji ni ada titik akhir. Tak payahlah Nabi sebut, menuntut ilmu daripada atas duit sampai liang lahat. Mengaji sampai peringkat umur 55 kan, mengaji sampai peringkat PhD kan, kira kita khatamlah ilmu. Cukup kan? Tapi tak, kita tak habis ilmu, tak habis. Dia duk main lagi. Berasa faham dah bab ni. Bila buka-buka kita macam ada lagi benda yang kita tak faham. Ilmu agama pun kita tak cover habis. Ilmu dunia lagi banyak kan? Ilmu nak buat peluru berpandu samud bukan senang. Senang-senang lepas suruh pergi bagi meletup hancur musnah bang. Ingat senang nak buat peluk. Nama dia samut, bunyi macam semut tapi susah nak buat. Kan? Ada tu mana sabar. Kita susah payah belanja habis-habisan, panggil apa jurutera-jutera kita semua, perah kepala otak sampai kering, nak menghasilkan satu peluru yang macam tu punya hebat. Sesuai dengan suruhan agama. Agama kata, wa'a'idu lahum mastata'atum min quwwah. Maka siap sedialah kamu, sedaya upaya kamu daripada kekuatan. Kita pun panggil jurutera-jutera Islam kita, bincang macam mana nak buat benda-benda yang boleh menimbulkan gerun pada musuh. Turhibu nabihi adu wallahi wa aduwakum. Tujuan kita buat peluru-peluru ni semua, supaya musuh rasa gerun dengan kita. Kita buat selaras dengan kehendak Allah. Dia senang-senang minta main nak masuk rumah tangga kita, nak siasat rumah tangga kita. Dia siapa? Lalu kita minta nak pergi masuk siasat Amerika macam mana? Dia kata, hang, siapa nak pergi masuk siasat negeri aku? Yang dia minta nak pergi siasat negeri kita boleh. Yang kita nak pergi siasat negeri dia tak boleh. Ni undang-undang mana dia pakai? Tak puas hati, tak puas hati. Tak lewat korang, lewat pasal negara Islam. Tak ada, tak ada kekuatan yang boleh menimbulkan gerun musuh. Tak ada kekuatan. Malaysia cadang kan suruh buat satu mesyuarat lagi, mesyuarat sampingan, sambil-sambil mesyuarat 6, kita buat mesyuarat 7, satu lagi. Kan, kita nak bincang macam mana cara kita ni negara OIC yang kebetulan juga jadi negara yang menganggotai 6. Kita ambil sempena, kita dah mai duduk satu tempat ni, buat satu mesyuarat lagi. Buat satu keputusan, buat satu resolusi, beritahu dekat Amerika, kita tak setuju berlaku serangan ni. Yang tak setuju siapa? Negara Islam juga kata tak setuju. Apa nak buat? Sudahlah lemah dari segi serba-serbi, kelengkapan tentera apa semua lemah. Kesepakatan pun tak ada. Dalam menghadapi isu yang macam ini, tak ada juga kesepakatan. Masih lagi ada benci-membenci, tak suka, meluat hang aku dan sebagainya, hasad dengki dan sebagainya, akhirnya menang ke musuh. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia nak beritahu kat kita. Jadi menuntut ilmu ni bukan agama saja. Ilmu buat senjata, ilmu apa semua kena mengaji. Tak habis kalau kita nak mengaji. Tak boleh malu lah kalau nak mengaji. Dia kata tetapi menahankan bertanya pada semacam dalam masalah itu, tiada ia baik sekali-kali. Orang nak tanya tapi duduk tahan, tak bagus. Dia nak tanya benda yang melibatkan hukum ni, dia tak tahu ni macam mana ni cerita tentang dia ni. Tak boleh jawab pasal hang perempuan, aku lelaki-lelaki yang tak boleh tanya. Kita tahan dia daripada tanya. Bahkan ialah mendatangkan mudarat pula. Maka bagaimanalah pula hendak memalukan. Baik. Bab baru dia kata, bab fir rajul yastadfi'u bil mar'ah ba'dal ghusl. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang laki-laki berdakap dengan isteri dia kemudian daripada mandi junub. Ini satu nakal punya ada apa. Satu laki-laki dengan satu perempuan, suami isteri. Mereka ni telah jima. Kemudian dua-dua hadas besar. Dua-dua hadas besar lah. Kerana jima. Yang suami ni, dia tu ingat, esok aku nak bangkit, nak pergi masjid semayang subuh apa semua, pagi esok ni musim hujan sejuk ni, aku mandi dia siap lah malam ni. Dia habis-habis selesai fardhu hajat dia, jima dengan isteri dia, dia pun pergi mandi wajib siap-siap lah. Bini ni kata, tak apa, abang mandi luar, saya pagi esok lah. Suami pergi mandi. Mandi bumbrah-bumbrah, habis-habis mandi, lompat metis ketir, dekat bini dia balik. Jadi dia satu orang yang sudah pun mandi wajib. Isteri belum mandi wajib lagi. Dia hak mandi wajib dah, hidup dekat bini yang belum mandi wajib ni apa dari segi hukumnya macam mana? Ha, dia nak bincang yang tu. Boleh tak boleh? Sebab agama ni dia... Tuan-tuan, Islam ni cukup cantik tuan-tuan. Benda hak kecil-kecil macam ni pun ada hadis yang menerangkan. Kan? Pasal apa? Pasal tahu dah dia mesti ada kaki nakal ni mesti ada. Maka hadis dia main awal-awal bagi tahu supaya orang nakal pun... Okey, ada lah. Dia tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sendiri. Ada orang kata dah ni perang ada jadi di Iraq ni. Tanya ustaz betul ke dalam hadis dah sebut dah apa semua? Memang ada. Tentu buka dalam hadis akhir zaman. Ada sebut tentang benda-benda ni. Hadis akhir zaman. Menjelang akhir zaman akan berlaku perang besar di kawasan Sungai Furat. Dia kata. Iraq. Pelik tak tuan-tuan? Duk serumpun negeri Arab di Middle East ni, di Timur Tengah ni, bukan Iraq saja. Kuwait ada tepi tu, Qatar pun ada dekat-dekat situ, Mesir pun balik sini sikit, ya, Saudi pun kembang dia main balik ni. Rumpun Arab duk ada tang tu, Nabi sebut, Nabi kata, menjelang kiamat, perang akan berlaku di sekitar Sungai Furat. Nabi pergi spot tang Sungai Furat. Sungai Furat duk ada dalam Iraq. Si Nabi tak sebut sungai, apa Sungai Dua ke? Lihat. Sebut dia lah. Sungai Ulak ke? Banyak sungai tu ada kalau nak sebut. Nabi sebut Sungai Furat. Nabi sebut tempat jadi di situ. Dia jadi ni macam mana hak Nabi sebut? Pasal apa? Pasal Nabi sebut tu Allah suruh sebut. Pasal apa Allah boleh tahu? Allah ni kira. Master plan tu ada kat dia. Master plan tu ada dekat Allah. Allah tahu dah bila nak jadi apa, siapa nak pergi perang, siapa nak menang, siapa nak kalah, berapa orang nak mati, berapa orang nak cedera. Semua dah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tahu dah kesudahan perang ni, Saddam ni nak kena tangkap ke dak, atau apa nak jadi ke dia, Iraq ni akhirnya akan jadi negeri yang berdaulat balik ke, ataupun akan jadi tanah jajahan Amerika ke apa. Allah tahu semua ni. Allah tahu dah apa nak jadi. Tak tahu ni kita. Tunggu tengok apa jadi ni, berapa pula kita kebal. Orang Iraq, tentera Iraq pergi berlakon buat-buat nak surrender. Lepas pun seronok turun, tengok-tengok kena. Kena tawan berdandan Amerika pun teringat balik perjanjian Geneva lah, apalah semua. Kalau ikut isi perjanjian Geneva ni, orang tawanan ni jentik telinga pun tak boleh. Hak dia sendiri ni dapat tangkap orang dah angkat bendera putih nak serah diri, dia pergi tembak bumbang, tendang boleh masuk dalam lubang, tak apa. Jadi tak ada ikut perjanjian apa pun. Tapi orang dia jentik telinga pun tak boleh. Pasal perjanjian Geneva kata lagu tu. Tak ada langsung keadilan dalam dunia ni, tak ada langsung. Dah. Tu sahabat saya kata, kalau TV harga 5 kupang, dia terajang 15 kali sehari. Dia kata, sakit hati dengar berita-berita ni. Dia kata, kalau harga 5 kupang, sehari 15 kali terajang. Tak adil. Kita nak teriak, kita rasa nak payah, rasa nak menjerit. Ni apa ni? Terlampau sangat ketidakadilan ni. Terlampau sangat. Tak ada pasal yang habis duk masuk negeri orang nak arah pemimpin ni turun orang ni apa. Rakyat sendiri tak kata apa yang habis duk masuk campur pasal apa. Hak tu pun cukup dah. Pergi tuduh kawan ni ada senjata biological, ada senjata kimia lah. Hantar orang pergi periksa, kawan tu masuk negeri orang buat lagu negeri dia. Lagu pak dia tinggal kat dia negeri tu dan sebagainya. Cari selongkang bewah kati apa semua, cek semua. Tak ada. Tak ada dia kata ada juga nak serang juga. Kalau 5 kupang, 15 kali lari terhadap. Tapi lagu tu lah kita boleh buat apa kan? Lagu tu doa. Doa silahul mu'min. Senjata orang yang beriman doa. Tentuan satu dunia doa kat tangan, doa kat tangan. Tuhan tak dengar langsung. Kan? Dia bagi bantuan tapi dia main sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baca bab haid pun dia lepas hati sampai akhirat. Masalah. Itu kadang-kadang silap tajuk. Ketahuilah saudaraku, seorang yang telah jima' dengan isteri, maka laki-laki ataupun perempuan mandi dulu. Tak kiralah laki dulu ke perempuan dulu ke mandi. Kemudian balik tidur, berdakak pula ia dan berimpit-rimpit pula dia dengan yang belum mandi itu. Maka iaitu harus jua. Saya kata maksudnya tak jadi salah apalah. Tak jadi salah. Kenakalan itu tidak menjadi kesalahan. Nabi sendiri, biasa dia dah mandi, dah apa semua siap. Lepas tu pergi atas-atas, peluk balik isteri dia. Dan isteri dia peluk dia balik. Kata At-Tirmizi, ini hadis tiada apa salah isnadnya. Hadis yang boleh dibuat hukum. Begitu. Mana benda tu tidak jadi satu kesalahan. Begitu. Masalah, tidur berdakap dengan isteri yang belum mandi junub, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi. Dan seperti dalam hadis dalam masalah itulah perkataan bukan seorang daripada ahli ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Bahawasanya seorang laki-laki apabila sudah mandi ia, maka tiada mengapa ia berimpit dan berdakap dengan isterinya. Dan tidak mengapa tidur dia serta dengan isterinya sebelum isterinya mandi. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri dan berkata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Dan tiadalah seorang yang mendatangkan sangka perempuan yang belum mandi itu najis. Perempuan yang tak mandi lagi bukan najis. Tidak salah kita yang dah mandi, kita tidur balik sekali dengan dia. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia memang dengan isteri, kalau kita baca hadis, dia cukup dengan sandarurah. Kan ada hadis cerita Nabi dengan Sayyidatina Aisyah lawan lari. Kan? Nampak nakal, nampak kelaku macam budak-budak, tapi itu cara Nabi melayan isteri dia. Ajak lawan lari. Dan jadi tidak salah lah kalau kita lah ni bawa isteri kita jogging di Mengkuang Dam ke di mana, tak jadi salah. Dan Nabi sendiri itu lawan lari dengan isteri dia. Tak jadi salah apa. Riyadhah itu satu benda bagus. Kemudian pergi duduk jogging dengan isteri, memelihara aurat lah. Yang tu kena lah. Pakai baju lus dan sebagainya, longgang, apa. Riyadhah. Nabi berlari dengan isteri dia, dengan Aisyah. Aisyah kata, kadang-kadang Nabi potong aku, kadang-kadang aku potong Nabi. Nakailah kan. Padahal Nabi, kalau dia redah Nabi, memang kau ni tak boleh hambat lah. Tapi saja bobat. Bobat lari, bagi pelan, bagi Aisyah boleh potong. Aisyah pun seronok boleh potong. Nampak hubungan suami isteri itu mesra. Begitu. Kan? Kita lah Bila dah menikah, dia tak ada benda-benda tu semua. Kan? Di supermarket. Jalan-jalan-jalan. Orang perempuan nampak kain elok apa akan nak pergi beli. Dia pegang tangan kita. Tu orang tak pun. Orang perempuan pegang tangan kita. Dia nak tarik. Jom pizza. Dia nak beli kain elok. Pegang tangan. Pencah tarik. Dengan muka pucat semua juga. Apa? Isteri ni pun terkejut dia ni. Apa ni dia kata? Dia kata kat bini dia apa? Dia pegang-pegang. Malu ke orang? Nah, kan? Tak mesra kan? Mesra tu tak ada. Tak boleh lah kan? Orang perempuan dia suka. Dia suka. Kalau sekiranya suaminya tunjuk suami nak belai dia. Dia suka. Kan? Pegang tangan sikit rentak. Kan? Tak boleh macam tu. Nabi SAW dia buat. Ha? Dia buat macam tu. Baik. Bab dia kata at-tayammumi lil junubi idza lam yajid al-ma. Itu bab pada menyatakan tayammum bagi orang yang berjunub apabila tidak ada air. Ha ni dia dah berjunub, dia dalam keadaan berjanabah, kan? Bangkit-bangkit pagi esok nak mandi wajib, buka ukat pancuh bunyi ha ha ha itu air tak ada. Astagfirullahalazim, kita punggahlah kita doa. Kan? Nak kena berja pagi ni. Dia kerja apa dengan tak main, tak mayang tubuh dengan tak apa. Dia kata jadi serupa gajah dua-dua orang. Dia tak tahu. Kata Islam. Islam ambil kira soal kegagalan PBA menyediakan ayam ni. Islam ambil kira soalnya. Kan dia ada. Dia ada cara nak selesai masalah yang timbul ini. Ada cara dia. Ketahuilah saudaraku. Seorang yang junub. Yang ni dengan kerana jima' ataupun kerana keluar mani saja ataupun dengan sendirinya. Dan juga orang yang haid ataupun orang yang nifas. Dan hendak bercuci daripada hadas besarnya kerana menunaikan perdu semayang dan seumpamanya. Maka tiada didapatinya air. Maka haruslah ia tayamum. Ada penyelesaian. Tayamum. Boleh tayamum. Untuk sementara tak ada air ni, boleh tayamum. Kalau kata nak tayamum pun tak boleh pasir tak ada. Duduk neri mana? Habis pasir tak ada. Kan? Neri mana pun ada pasir ni. Ada gaduh ni, ada neri tak ada air. Pasir neri mana pun ada. Jadi kalau sekiranya air tak ada, sebagai ganti dia, debu tanah ni guna untuk tayam begitu. Baik, sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna sa'id at-tayyib tahurul muslim wa illam yajid al-ma' 10 sinin. Tu dia Nabi kata. Diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahwasanya sa'id maksudnya tanah ataupun barang yang di atas muka bumi daripada batu ataupun tanah yang lainnya. Itu maksud sa'id. Jadi jangan bubuh nama anak sa'id. Dia jadi tanah. Begitu. Kan? Sa'id lain pula lah. Sin, ain, dia adalah sa'id. Makna dia bahagia. Kalau sa'id, sa'id, dia jadi tanah. Begitu. Kan? Nabi SAW kata bahawasanya sa'id, yakni tanah yang tayyib, yakni tanah yang suci ataupun tanah yang halal, ialah penyuci bagi orang Islam. Dan jika tiada didapatinya air 10 tahun sekalipun, tanah tetap boleh digunakan untuk bersuci. Itu dia. Nabi nak abang kata tanah ni satu benda suci. Tanah ni satu benda suci. Otak tak boleh fikir kadang-kadang. Kalau otak tak mengaji lah, tak boleh fikir. Apa ke benda kata anjing mai masuk dalam kawasan pos kereta kita. Tempat kita letak kereta depan rumah tu, anjing mai masuk musim hujan pula pergi tidur menungging tanduk. Sampai lekat bekas dia tidur tu. Kita nak kena samak tempat. Nak samak pula kena dupi ambil air tanah pula buh satu round dulu, lepas tu baru diikuti dengan air bersih 6 round lagi. Bagi orang yang setengah-setengah orang ni dia tak boleh fikir. Dia kata, apa ke benda pergi ambil air tanah kotong lah. Dia kata lupa. Kan dia kata pergi ambil air tanah jurus kotong lah lantai, sayang lah lantai tile lah, marble lah, apa broken marble pula lagi kan. Sayang lah tak pergi jurus tanah ni. Allah, dia duk kata lupa tu. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Nabi kata, inna sa'id at-tayyib. Sesungguhnya tanah yang suci, yang bersih tu, tahur al-muslim. Dia suci bersih kepada orang Islam. Wa in lam yajidil ma 10 sinin. Sekalipun 10 tahun kita tak ada air, tanah tetap dijadikan sebagai benda bersih untuk nak membersihkan kita. dia. Jangan kata tanah ni tak elok. Fa iza wajadal ma, dia kata. Fal yumissahu basharatahu fa inna dhalika khair. Maka apabila didapatinya air, maka hendaklah sentuhkan dia. Yakni mandikan dia akan kulit badannya. Maka bahawasanya yang demikian itu lebih baik. Ha, kalau sekiranya jadi kih tadi ni. Malam tu berjanabah. Suami isteri dua-dua sekali berjanabah. Bangkit-bangkit pagi tu, buka-buka pancur. Oh, dia bunyi tak ada air. Rumah dia pula tak ada tangki. Semua pakai direct pipe semua. Buka-buka tak ada. Dia tengok bini dia. Bini dia tengok tu, duduk lorong pucat dia orang dia. Macam mana nak buat ni, dia kata. Sudahlah, dia kata. Tak mayang subuh lah kita hari ni. Tak mayang subuh, sudahlah. Nuh kerja mana halah tu. Duduk dengan tadi, kerja aluk setang. Tadi dah pergi kerja, nak semayang lohong, nak semayang. Oh, dia kata, kahut lah hari ni, tak mayang lah. Kita jadi lembu kebal lah, dia kata. Kan, cara dia macam mana? Dia kata, cara dia pita yamuk dulu. Dah tak ada ayam, tak apa buat cara tak ada ayam. Dua-dua orang keluar pergi ambil tanah, debu tanah yang bersih ni, muka dengan tangan sapu. Kan tu semayang sapu. Pergi kerja. Pergi kerja lah. Ayam-ayam masak aduk taruh malam tu buat bergesuk muka, gesuk gigi sikit. Kan? Pergi kerja. Ayam masak pun tinggal satu apa sikit aja. Boleh habuan gesuk muka aja. Pergi kerja. Ha, kalau di tempat kerja tu ada tempat mandi apa semua-semua, kena mandi sana lah. Kalau tempat kerja kita pun pipi buka pecah. Kalau betul juga. Tak ada ayam juga. Ah, sudah kata. Tak ada sudah apa. Sekejap lagi nak semayang lohong, tayamum juga. Semayang lohong. Main Allah. Tunggu sampai petang balik. Balik main rumah tunggu-tunggu-tunggu sampai pukul 6. Baru ayam ada balik. Buka-buka ayam main lah. Bila ayam main, kena mandi. Maka mandi ketika itu, dia kata itu lebih baik. Nuh tadi semayang kita buat tadi dengan tayamum tadi, kena ganti balik lah. Dah dah. Semayang tu sah dah, habis selesai dah. Tak payah aku kata lepas mandi wajib ni, kot Nabi dah qada semayang pun tak payah dah. Semayang tu valid. Dah sah dah. Selesai. Baik. وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. Dan telah berkata Mahmud bin Ghailan, guru Imam Tirmizi. Ini kita duk baca hadis ni, riwayat Imam At-Tirmizi. Bahrul Mazi ni adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi haduk tulis kitab Bahrul Mazi sampai 22 juzuk ni, guru dia bernama Mahmud bin Ghailan. Dia pun ada guru juga. Guru dia bernama Mahmud bin Ghailan. Guru kepada Imam At-Tirmizi. Kata dia bahawasanya tanah yang suci itu menempati ia tempat wuduk orang Islam. Memadai lah. Tayamum dengan tanah tu, okey lah. Dia dah menggantikan wuduk. Kita semayang tu dah sah lah. Tak perlu qada balik lah. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abdullah bin Amru dan Imran bin Husain. Dan inilah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah. Dia kata tayamum bagi orang yang junub dan hukumnya. Kata Imam At-Tirmizi. Dan itulah perkataan sekalian fuqaha. Bahawasanya orang yang junub dan orang yang haid, apabila tidak didapati air, nescaya tayamum kedua-duanya dan semayang. Tak ada air aja tayamum. Semayang. Dan diriwayatkan orang daripada Ibni Mas'ud bahawasanya adalah ia, yakni Ibnu Mas'ud, tidak memikirkan tayamum bagi orang junub. Dan jika tiada dapat ayam sekalipun, dan diriwayatkan orang daripadanya bahawasanya rujuk ia daripada katanya. Ibnu Mas'ud sendiri. Ibnu Mas'ud ni ulama besar lah, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Dia pernah keluar pendapat, dia kata tak boleh. Orang yang berhadas besar mesti kena mandi. Kalau pakai tayamum saja tak boleh, tak terangkat hadas dia. Dia mesti kena mandi. Itu dia punya pendapat mula. Yang kemudiannya bila dia jumpa hadis-hadis daripada Nabi dan sebagainya, dia rujuk balik. Dia kata dah, hak itu dah ada dah. Kalau sekiranya kita hadas besar, ayam tak ada, tayamum pun dah okey. Dia tarik balik apa hadis kata. Itu ceritanya. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia, kalau sekiranya satu orang itu berhadas besar dan ayam tak ada, maka sebagai ganti ayam dia boleh bertayamum dengan tanah yang suci. Begitu. Kemudian muka sebelah tu tuan-tuan, tayamum junub itu kemudian dapat ayam apa semua, dia ulang benda-benda tu. Tuan-tuan ingat balik hadis tentang sahabat Nabi? Sahabat Nabi dua orang musafir tengah padang pasir, ditakdirkan Allah pula dua-dua orang mimpi. Dua-dua orang mimpi. Bila dah mimpi, macam mana nak buat tengah padang pasir dengan ayam tak ada? Jadi hang tengok aku tengok hang, tanya nak selesai masalah ni macam mana, lebu mana apa semua. Dua-dua sahabat ni, ijtihad masing-masing. Hak seorang tu dia kata, aku tayamum lah. Dia bakit-bakit pagi nak semayang subuh, dia kata aku tayamum. Tayamum maksudnya dia buh tangan dia di debu tanah padang pasir tu, sapu muka, lepas tu sapu tangan kanan, lepas tu sapu tangan kiri. Dia pun semayang subuh. Kalau hak seorang lagi pula, dia kata, tayamum ke mana? Dia kata, kalau setakat nak semayang saja, boleh tayamum. Kita ni hadas besar. Hadas besar ni, dia hanya boleh diangkat dengan mandi wadi. Dia kata. Dia pun stun masuk dalam pasir tu, dia rolling diri dalam padang pasir tu. Sebagai ganti kepada mandi wadi. Ini hadis tentang hadis riwayat Bukhari. Dia rolling. Habis, dia pun pergi semayang lah. Balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-dua orang pergi menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kata, masalah kami ni tengah duduk di tengah padang pasir tu, tengah duduk kemah tengah padang pasir, bagus punya mimpi dua-dua orang. Jadi dia ni kata, saya selesai masalah saya dengan tayamum. Dia ni pula kata, tapi saya tak perhati. Saya rasa hadas besar tak selesai dengan tayamum muka dengan tangan, melainkan debu kena mesti kena seluruh tubuh badan. Maka saya guling dalam debu. Nabi senyum. Nabi tak kata apa punya pahala cuba kerja. Nabi tak kata. Nabi satu orang yang bahasa cukup cantik. Tak bercakap benda-benda tak elok. Nabi senyum. Nabi kata kat kawan hak tayamum ni, Nabi kata bagi kamu dua pahala. Nabi kata. Nabi tengok kawan hak rolling dalam debu ni, Nabi kata bagi kamu satu pahala. Pasal apa? Pasal ijtihad. Kamu hak tayamum pun berdasarkan ijtihad. Dan ijtihad kamu betul. Kamu dapat dua pahala. Dia ni pun hak dia pergi rolling dalam debu pun berdasarkan ijtihad juga. Dan ijtihad dia tak tepat. Karena tak tepat, satu pahala dapat. Cuma lain kali jangan buat begitu lah. Lain kali tak ada buat begitu lah. Lain kali tayamum saja. Ini kesimpulan kepada cerita-cerita tayamum dan sebagainya. Lepas tu bawah tu dia kata tayamum kerana junub dan niatnya. Niat ni kita baca sikit. Dia kata, jaga-jaga saudaraku, niat tayamum jangan sekali-kali niatkan tayamum kerana angkat hadas. Kif tadi ni, bangkit-bangkit pagi, pancong tak ada ayam. Nak semayang subuh macam mana, dua-dua lelaki bini keluar pergi tayamum. Tayamum jangan duk niat aku tayamum ni kerana angkat hadas besar. Tak boleh. Tak boleh. Dengan sebab bukan ia angkat hadas. Bahkan, maulah dia berniat. Nawaitu tayammuma listibahati salat. Aku niat tayammum kerana mengharuskan sembahyang. Bukan niat angkat hadas. Aku tayammum ni kerana nak mengharuskan sembahyang. Niat macam tu. Ataupun niatkan nawaitu fardu tayammum. Aku niat fardu tayammum. Melainkan pada mazhab Abu Hanifah. Maka tu saya baca lah mazhab Abu Hanifah. Jadi dalam mazhab Syafi'i niat dia macam tu. Saja aku tayammum ni kerana nak mengharuskan sembahyang. Niat macam tu. Maka tayammum tu boleh digunakan untuk sembahyang subuh. Sembahyang fardu subuh. Jangan niat kata aku tayammum ni kerana angkat hadas besar. Tak boleh. Kerana dia bukan nak mengangkat hadas besar. Tapi dia hanya nak mengharuskan semayang saja. Itu saja. Kemudian sebelah dia kata masalah tayamum kerana luput ayat dan bacanya sama. Dan lepas ni kita akan masuk satu tajuk yang sangat penting. Satu tajuk yang sangat penting iaitu bab fil mustahabah. Orang perempuan perlu tahu benda ni. Iaitu bab pada menyatakan perempuan yang keluar darah yang berkekalan. Kisah kita sebut tadi. Dia datang haid. Lepas tu haid yang biasa 6 hari. Dah 6 hari tak mau berhenti. Dia duk pergi lagi 7 hari, duk pergi lagi sampai 10 hari, duk pergi lagi sampai 12 hari, duk pergi lagi sampai 15 hari. Dia sudah jadi mustahabah. Dia sudah jadi darah penyakit. Macam mana kita nak kenal hak mana haid, hak mana darah penyakit, ada dijelaskan di dalam kitab yang akan kita baca tajuknya pada bulan depan insyaAllah. Wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.